Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar, a'adhani allahu wa iyyakum minha. Ayyuhal ahibbah, ikhwani fiddin, a'azzani allahu wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan kitab Minhaj Al-Firqati An-Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita akan memasuki pembahasan yang beliau sebutkan Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Kata beliau rahimahullah, nakhussuka bil ibadah wad du'ai wal istighatsati wahdak. Kami mengkhususkan engkau ya Allah di dalam beribadah, di dalam berdoa, wal isti'anah, na'am, dan meminta pertolongan. Wahdat semata-mata. Ini yang terkandung dalam atau makna yang terkandung dari judul yang beliau sebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Aina khussuka bil ibadati wad du'a. Kami mengkhususkan engkau di dalam beribadah dan berdoa, wal isti'anah, dan meminta pertolongan wahdak semata-mata. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, zakara ulama'ul arabiyyati, para ulama Arabiyah, negeri Arab, menyebutkan annallaha ta'ala qaddama al-maf'ul bihi iyyaka alal fi'il na'budu wa nasta'inu. Di dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan maf'ul bih. Maf'ul bihnya di sini adalah iyyaka. Didahulukan daripada fi'il. Fi'ilnya na'budu wa nasta'inu. Secara hukum asal barakallahu fikum, dalam susunan bahasa Arab, yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Mestinya barakallahu fikum, susunannya adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Namun kenapa di sini barakallahu fikum, Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala qaddama ma haqquhu at-ta'khir. Mendahulukan, mengedepankan yang mestinya haknya berada di belakang. Maka para ulama menyebutkan bahwa rahasia kandungan yang ada dalam makna kalimat ini, dan ini termasuk dari balaghatul Quran, kata beliau, liyakhussa al-ibadata wal isti'anata bihi wahda, untuk mengkhususkan peribadahan atau mengkhususkan ibadah dan isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yahsuraha fihi duna siwahu, dan membatasinya, membatasi ibadah wal isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa yang lainnya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah ayat yang senantiasa kaum muslimin dalam setiap harinya belasan kali mengucapkannya. Paling tidak barakallahu fikum, di dalam salat. Salat wajib saja berjumlah berapa rakaat? 17 rakaat. Belum lagi ditambah dengan salawatun nawafil, salat-salat sunnah. Naam. Atau juga ditambah di luar salat. Di mana ayat ini barakallahu fikum, kata beliau, hiya khulasatu suratil Fatihah. Adalah khulasah, ringkasan kesimpulan yang ada dalam suratul Fatihah. Wahia, sementara suratul Fatihah itu adalah khulasatul Qur'ani, Qur'an seluruhnya. Naam. Sehingga ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, maka perkara ini adalah perkara yang sangat penting yang harus diperhatikan setiap pribadi muslim. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan kita ke muka bumi ini kecuali untuk satu tujuan yang sangat agung dan satu hikmah yang sangat penting, yaitu dalam rangka mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan ibadah, mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Namun ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia akan sanggup untuk mewujudkan penghambaan diri tersebut, yang dia akan sanggup beribadah kepada Allah, menjadi seorang yang muwahhid, mentauhidkan Allah, kalau seandainya tidak ada pertolongan dan bantuan dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga satu hal yang sangat dituntut untuk seorang hamba senantiasa meminta isti'anah, meminta pertolongan, meminta bantuan dan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala, agar Allah berikan kemudahan bagi dia untuk menghambakan diri kepadanya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh rahimahullahu Ta'ala, innal ibadata fi hadhil ayati, sesungguhnya ibadah di dalam ayat ini, ta'ummu al-ibadati kulliha, mencakup ibadah seluruhnya. Mithlus salati wan nadhar wadzabhi, seperti salat, kemudian nadhar, sembelihan, wala siyama addu'a, lebih-lebih lagi doa. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Maka semua jenis ibadah ini harus diserahkan dan dimurnikan hanya untuk Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang didahulukannya maf'ul bihnya dibandingkan fi'ilnya, dan Allah kedepankan yang haknya mestinya di belakang, itu liyadulla alal hasar, untuk menunjukkan pembatas bahwa tidak boleh diserahkan kepada selain pun atau kepada siapapun selain daripada Allah Jalla wa'ala. Ikhwani fi din azakumullah, kata Syekh rahimahullah, fakama anna salata ibadatun, sebagaimana salat itu adalah ibadah, la tajuzu li rasulin wala li waliyin, yang tidak boleh diserahkan kepada seorang rasul ataupun kepada seorang wali, fakadaka du'a'u ibadah, maka demikian pula doa adalah ibadah. Bal huwa lillahi wahdah, bahkan dia doa tersebut diberikan hanya untuk Allah saja. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakan, innama ad'u rabbi, hanya saja aku berdoa kepada Rabbku. Di sini juga perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan kalimat al-hasr, adawatul hasr, menggunakan kalimat innama. Allah katakan, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berdoa, di dalam beribadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyatakan, da'watu dhinnun, doanya dhinnun Nabiullah Yunus alaihi salam, idh da'a biha wa huwa fi batnil hud, ketika beliau berdoa kepada Allah Jalla wa Ala tatkala beliau berada di dalam perut ikan, beliau berada dalam sekian kegelapan, berada dalam situasi yang sangat genting dan membahayakan, namun tidak ada sesuatu yang berat, tidak ada sesuatu yang akan membahayakan seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bantuan, ketika Allah Jalla wa Ala berikan pertolongan kepadanya, ketika dia berdoa kepada Allah Jalla wa Ala dan kemudian Allah kabulkan doanya. Beliau di dalam perut ikan tersebut menyatakan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan uluhiyatullah wa wahdaniyatullah wa bi'tirafihi bidzambih, dan beliau mengakui dosa beliau alaihi salatu wassalam, inni kuntu minadh-dhalimin, yang sebelum itu beliau berdoa kepada Allah dengan uluhiyahnya, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali engkau ya Allah subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minadh-dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim, Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaba Allahu lah." Tidaklah seorang hamba berdoa dengan doa ini, na'am seorang muslim berdoa dengannya dalam perkara apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dia. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga seorang muslim hendaknya menyadari tugas yang mulia, tugas pokok yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada dirinya, yaitu dalam rangka mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ada perkara yang sangat penting untuk tidak kemudian lupa, senantiasa beristianah, meminta tolong dan meminta bantuan kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga dia akan mendapatkan kemudahan dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Kemudian setelah menyebutkan judul yang tadi, Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah mengkhususkan kembali penyebutan pada judul yang berikutnya, Ista'in billahi wahdah. Minta tolonglah kepada Allah saja. Minta pertolonganlah kepada Allah semata. Nah, beliau menyebutkan pembahasan ini secara khusus. Naam, yang menunjukkan tentang betapa pentingnya perkara ini untuk diketahui dan diamalkan. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Qala rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis ini barakallahu fikum adalah penggalan dari hadis yang cukup panjang yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada beliau beberapa kalimat, dan subhanallah, apa yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini kepada sahabat yang mulia ini adalah kalimat-kalimat, bimbingan-bimbingan yang beliau ajarkan kepadanya di saat beliau masih kecil. Di saat beliau masih sangat muda belia. Jadi barakallahu fikum, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menanamkan akidah yang sangat agung ini, menanamkan kepada anak muda ini suatu tarbiyah imaniyah, pendidikan tauhid. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan kepada beliau, "Idza sa'alta fas'alillah." Ya gulam, wahai anak muda, jika engkau meminta, maka minta kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika engkau meminta perlindungan, fasta'in billah, maka minta perlindunganlah atau minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, jika engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Kemudian kata beliau, yaqulu al-Imam An-Nawawi wal Haitami fi tafsir hadzal hadis, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah tentang tafsir hadis ini yang kita sebutkan tadi, ma khulasatuhu, yang kesimpulannya demikian. Idza talabta al-i'anata 'ala amrin min umuri dunya wal akhirah, jika engkau meminta pertolongan untuk satu perkara dari perkara dunia dan akhirat, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. La siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alayha ghairullah, terlebih dalam perkara-perkara yang tidak dimampui perkara tersebut oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jangan meminta kepada siapapun dari selain Allah Jalla wa ala, lebih-lebih dalam perkara yang tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukannya selain daripada Allah Jalla wa az. Seperti kata beliau, kasyifail marad, menyembuhkan sakit, wa talabir rizqi wal hidayah, meminta rizki dan hidayah, itu semua perkara yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah. Seseorang ketika mendapatkan sakit, maka sungguh barakallahu fikum, dari apa-apa yang dia tempuh berupa jalan pengobatan, naam, dengan obat-obat yang mahal, para dokter yang spesial dalam bidangnya atau spesialis dalam bidangnya, ini semua hanyalah sekedar asbab saja. Tetapi yang memberikan manfaat terhadap sebab tersebut adalah Allah Jalla wa'ala. Betapapun upaya yang kita tempuh, dokter yang handal, yang mahal, dengan obat yang paling bagus, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk memberikan kesembuhan kepada dia, maka dia tidak akan mendapatkan kesembuhan tersebut. Demikian pula talabur rizq, meminta rizki, apalagi meminta hidayah. Naam. Semua perkara ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fahiya mimma ikhtassallahu biha wahdah, termasuk dari perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Jalla wa ala semata. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadamu sebuah kemudaratan, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan tersebut selain daripada Allah. Naam. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, maka demikianlah perwujudannya. Dan ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah bimbingan dan wejangan kepada sahabatnya, fanaqul anna al-ibrata bi'umumil lafzi la bikhususis sabab, bahwa yang menjadi ukuran, naam, umumul lafad, keumuman lafad, bukan kekhususan sebab. Maka hadis ini bukan semata-mata berlaku bagi sahabat Abdullah Ibn Abbas secara bersendirilah, tetapi ini juga semua kalimat-kalimat yang diajarkan Rasulullah dalam hadis tadi berlaku bagi seluruh umat beliau alaihi salatu wassalam. Maka bagaimana cara mewujudkannya, bagaimana cara mengaplikasikannya, merealisasikannya, menerapkannya, adalah sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaih. Ikhwani fi din azzakumullah, kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, man arada hujjatan, siapa yang menginginkan hujjah, fal Qur'anu yakfihi, Al-Qur'an cukup bagi dia. Waman arada mughisan, dan barang siapa yang menginginkan seorang pelindung, fallahu yakfihi, maka Allah cukup baginya. Waman arada wa'idan, dan barang siapa yang menginginkan seorang pemberi nasihat, fal mautu yakfihi, maka kematian cukup bagi dia. Naam. Kalau menginginkan hujjah, Al-Quran baina aidina, berada di hadapan kita. Naam. Al-Quran yang Allah jelaskan secara gamblang dan jelas dari ayat-ayat muhkamat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan telah kami mudahkan Al-Quran tersebut sebagai pelajaran. Fabarakallahu fikum, barang siapa yang menginginkan hujjah, bayyinah wal burhan, fal Qur'anu yakfi, Al-Quran cukup baginya. Dan barang siapa pula mencari seorang pelindung yang akan menjaga dia, menyelamatkan dia, membantu dia, menolong dia, fallahu yakfi, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waman arada wa'idhan, dan siapa yang ingin mencari seorang pemberi nasihat yang bisa menyadarkan dia tentang hakikat kehidupannya, fal mautu yakfi, cukup kematian. Setiap hari kita menyaksikan, naam, di antara kaum muslimin atau di antara manusia, bahkan saudara kita, orang yang terdekat dengan kita, tidak ada seorang pun yang bisa luput dari kematian. Setiap orang pasti akan meninggal. Dan setiap orang pasti akan mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka sebelum kematian itu datang menjemput kita, yang dia tidak pernah kenal kompromi, dan kematian itu datangnya secara tiba-tiba, karena tidak ada seorang pun tahu di antara kita kapan dia meninggal, maka ambillah pelajaran darinya. Tidak ada yang kita butuhkan ba'dal maut, tidak ada yang kita butuhkan setelah kematian kita, kecuali amalan saleh. Dan amalan saleh itulah yang diangan-angankan dan disesalkan oleh mereka yang kematian datang menghampirinya, sementara mereka lalai dari amal saleh tersebut. Maka sebelum itu semua datang, jadikanlah kematian yang menimpa orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai pemberi peringatan dan pemberi nasihat bagi dia. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, وَمَنْ لَمْ يَكْفِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ, dan barang siapa yang tidak mencukupinya apapun dari itu semua, fa innan nar takfihi, maka neraka cukup baginya, wal iyadu billah. Qala ta'ala, Allah menyatakan, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberikan kecukupan kepada hambanya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, yaqulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi Al-Fath Ar-Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani, alimun min ulama'i sunnah, adalah salah seorang ulama dari ulama sunnah. Namun beliau kemudian dijadikan oleh banyak dari kalangan sufiyah, naam, yang sampai kepada tingkatan menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah, yang mereka menjadikannya sebagai wasilah, sebagai wasitah bainahum wa bainallah. Maka lihatlah bimbingan beliau, yang kalian menyangka dan mengklaimnya sebagai seorang ulama dari ulama sufi, dan kalian telah memposisikannya sebagai wasitah bainaka wa bainallah, antara diri kalian dengan Allah Jalla wa'ala. Maka dengarkan nasihat dan bimbingan beliau. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, salullaha wala tas'alu ghairahu. Mintalah kalian kepada Allah dan jangan meminta kepada selainnya. Ista'inu billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala tasta'inu bighairih, dan jangan kalian meminta pertolongan kepada selain Allah. Waihak, celaka engkau. Biayyi wajhin talqahu ghadan, dengan wajah yang mana engkau akan menjumpai Allah besok. Wa anta tunazi'uhu fid dunya, sementara engkau menentangnya ketika di dunia. Mu'ridun anhu, berpaling dari Allah. Muqbilun ala khalqih, kemudian datang kepada hamba Allah meminta bantuan kepada makhluk. Musyrikun bih, mempersekutukan Allah. Tunazzilu hawaijaka bihim, yang engkau menyampaikan kebutuhan-kebutuhanmu kepada makhluk tersebut. Wa tattakilu bil muhimmati alaihim, dan engkau menyandarkan urusan pentingmu kepada mereka. Kata beliau rahimahullah, irfa'u alwasaita bainakum wa bainallah, angkatlah, hilangkan dan buang alwasait, perantara-perantara, penghubung-penghubung, bainaka wa bainallah, antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fanzuru barakallahu fikum, lihatlah, asy-syekh rahimahullahu ta'ala, di antara akidah dan pelajaran penting yang beliau tanamkan kepada umat ini adalah, tidak boleh menjadikan seorang pun di antara makhluk Allah yang dia jadikan sebagai perantara di dalam berdoa, yang dia jadikan sebagai perantara di dalam beristianah, yang dia jadikan sebagai perantara di dalam beristighatsah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka beliau menyatakan, irfa'u alwasait, angkat, hilangkan dan buang semua perantara-perantara, bainakum wa bainallah, antara diri kalian dengan Allah. Fa inna wuqufakum ma'aha hawas, karena wuqufakum, berhentinya kalian, yakni kalian, na'am barakallahu fikum, menjadikan mereka sebagai perantara, wasait-wasait, penghubung-penghubung dan perantara tersebut, itu adalah kegilaan. Wala mulka wala sultana wala ghaniya wala izza aw wala ghina wala izza illa lil haq azza wajal. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kerajaan, tidak ada kekayaan, tidak ada kemuliaan kecuali untuk al haq, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kun ma'al halqi, na'am, kun ma'al haqqi bila khalqi. Jadilah kalian bersama al-haq. Jadilah bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa bergantung diri kepada Allah. Jangan bersama dengan makhluk. Kata Syekh, maksudnya adalah kalimat kun ma'al halqi au ma'al haqqi bila khalq, aikun ma'allahi bidu'aihi bila wasifatin min khalqih. Jadilah engkau bersama Allah di dalam berdoa kepadanya, langsung berdoa, memohon, meminta kepada Allah, bila wasifatin min khalqih, na'am, tanpa ada seorang wasifah, seorang penghubung, seorang perantara dari makhluk Allah Jalla wa'ala. Kemudian ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, permasalahan al-isti'anah beliau bagi kepada beberapa jenis bagian. Ada 3 bagian bentuk-bentuk al-isti'anah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-isti'anatu al-mashru'atu, isti'anah, meminta pertolongan, yang disyariatkan adalah tasta'inu billahi ala halli masyakilika. Engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk melepaskan berbagai muskilah yang menimpamu, berbagai bentuk kesulitan yang datang kepada dirimu. Ini adalah isti'anah yang disyariatkan. Naam. Terlebih sebagaimana telah kita jelaskan dalam perkara-perkara yang tidak dimampui hal tersebut kecuali hanya oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua adalah wal isti'anatu syirkiyatu, dan isti'anah yang syirik. An tasta'ina bighairillahi kal anbiya'i wal awliya'i wal amwat. Engkau meminta pertolongan kepada selain Allah seperti para anbiya wal awliya. Nah, sampai pun para nabi na'am al-awil ahya, atau orang-orang yang hidup, al-ghaibin, yang mereka gaib, yang mereka tidak ada. Naam, sehingga barakallahu fikum, dari sini nampak bahwa bolehnya beristianah kepada selain Allah itu harus terpenuhi tiga syarat dan tiga kriterianya. Ayyakuna hayyan, orangnya hidup. Sehingga jika isti'anah meminta pertolongan kepada orang mati, fahada syirik. Maka itu syirik. Kemudian yang kedua, ayyakuna hadiran, orangnya hadir. Ada. Syarat yang pertama terpenuhi, orangnya hidup. Tetapi dia tidak ada di hadapannya. Menyebutkan salah seorang temannya. Misalnya di sini, yang sedang tidak kelihatan Pak Husin misalnya. Beliau sedang di Jember. Antum beristianah, minta pertolongan. Ya Husin, tolong berikan saya minum. Dia minta minum, tidak berat. Bukan minta rezeki, minta kesembuhan, bukan. Minta minum. Tapi Husin, Pak Husin lagi sedang di Jember. Nah ini, ada sesuatu dari keyakinan lain yang ada di dalam kalbunya. Fahada syirik, ini juga syirik. Bukan maknanya kemudian telepon Pak Husin untuk kemudian ngasih perintah kepada anak buahnya di sini, bawakan minum buat Ustaz. Bukan seperti itu. Nah. Kemudian yang ketiga adalah ayyakuna qadiran, orangnya sanggup. Syarat yang pertama terpenuhi, orangnya hidup, bukan orang mati. Syarat yang kedua juga terpenuhi, orangnya di hadapannya. Tetapi syarat yang ketiga tidak terpenuhi, yaitu ternyata dia beristianah meminta bantuan, meminta pertolongan kepadanya dalam perkara yang orang tersebut tidak mampu melakukannya. Pak Iwan, tolong redakan gempa bumi yang sedang terjadi ini. Ini gempa bumi, Pak. Atau tolong gunung yang sedang meletus ini ditenangkan. Peganglah sebentar satu kali. Barangkali dia diam. Ya subhanallah. Maka ini bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Ketika beristianah meminta pertolongan, meminta bantuan kepada selain Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, fabarakallahu fikum, harus terpenuhi tiga syarat ini. Ayyakuna hayyan, orangnya hidup. Wa ayyakuna hadiran, orangnya ada. Wa ayyakuna qadiran, dan orangnya sanggup. Itu pun terpenuhinya tiga perkara ini, maka dia tidak menyerahkan hasilnya kepada orang tersebut, tetapi dia pun menggantungkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwan fi din, a'azani Allahu wa iyyakum. Tinggal semenit ya. Iya. Tinggal 1 menit. Sudah pas habis. Tayyib. Naktafi bihadal miqdar. Tersisa poin yang ketiga yang beliau sebutkan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bantuan dan pertolongannya kepada kita untuk menjadi ahli tauhid yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala berikan fadilah dari fadaili tauhid. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.